Pa'palosai, Hondongam, Sapulo, Kahua. Puhaya to'o, kuita poleo mesa malaikat senga, tuhu ya wame suhuga. Muampuang kakwasaan kasalle, anapangkahanam pemasiak lino. Anakatamba-tambay nawa. Tilakam! Tilakam Babel indo kota kasalle. Tetumai mendadin nungyan na inggan na setan anna dewata kadake. Anna nungyan inggan na hupan na dasi mekusi-kusi sinakahidi hupatau. Aka inggan na sin na lino, na bababuling gaw kadakena, si hapan to di babay muihu anggur, landi sanda-sanda tanapugaw akamabo. Anang babay inggan na tumahajay na lino, ululu pak banetawan, Anna buda pak balu laku lino na patu makaka, akan na tu meka muha sugalik na tu babel. Anna mane kuhingi poloi ga mahasenga, mak kada wa mesuhuga nawa. Oh makku, pesuwong kuak ilamai kota Babel, dan na susui kuak dosana, anna nalamban ni kuak pesambakku. Aka mentombo mi dosana, sondak langi, anna takden na kalendai puang ala ta'ala, indogok kadakena. Pabalai indogok kadakena, pabalai penduan tiluppi umba susi indo sinapogau, si hapan nanggur di pangisian ni husanna, penduan tiluppi maka hakna anna indo sinapbm. Palambi ika mapikdisan anna kamasusaan, lasi padaan indo kamatandean anna katomakakaas sinapomasannangan kalena. Aka si usangai kalena nawa. Kau tumahaja tumak pahenta, kaya ato balu-balu baini, anna taladen na usik din kamasusaan tenawa. Kahakahayan to'o, nasuhun nilan na losangallo, ladi palambi ima hupa-hupa kamapik disa susinna, saki mandapoi kamasusaan penawa, anak kakoveyam. Lana bayi api, akatadisihan teang kakuasaan na puang ala ta'ala dewa tanta, tumpas salai. Inggan na tomahajai lalino, to napasola to Babel ululu pak banetawam, anna mangalatawai langka tomakakaanna, lasumahho na makbahata, kenaita hambun na indo api makna lanala, mangak bay. Ingan nendo to mahaja kekde, mak pahanda membela aka mahiak lanahua pandahannya to. Ana mak kade nawa. Tete kede, saga punalam Babel kota kasalle nama toho. Maha ilam mesa tete di palambi ipe sambak devata. Ingan napak balut lakolino sumaho, ana mak bahata usahoy kesagangan na Babel. Aka taun de moy podo la mesa tau mualli balusanna susinna bulawam peha batu masuli mutiara sampi mapia sampi melolopao sampi malella anna sutra susitoi duka kajumallan di lambi anna bahan-bahan toha di papiai anna kajumasuli allinna galla bassi anna pualam tak toi de la mualli kulik na kajumatannim hampa-hampa, tunuam bubanau, damak si bubanau isa ngemur anna kemenyan, anggur, minna, tapun nana gandum, sapim, domba, dahas sola bendi, sabua anna to disakke lampak bundusam. Lamak kadeng gandain dopak balut laku sinna kota Babel nawa. Ingan dain doka aka simpuhaya lamuam puang, pak diasami. Anenggan na indo bahan-bahan masulik simpo bunga-bunga baba, pak dia sami, anna taun den lalu lambi. Inggan na indo to simbaluk bahan-bahannya tojo Babel, lambi na posugi lakek dek mak pahanda mambela, aka maheak lana huwa indo pandah haam. Yalah sangis sumah humandan na namak bahata na pasindu mak kada nawa. Tete kede, saga punalan isin na Babel kota kasalle. Siumpake samping mapia, susinna sampi milo, sampi melolopao, anna sampi malella. Anna simpake poheba bulawam, batu masuli, anna mutiara. Sapu angga mesa tete, anna pakdea sami indo katomakaka anna. Susito inganna to simpalau kapala, anna to simak kapala, anna to mengkahilang kapala, sola inganna to simak pamieta malekbo, lakede umpahanda mambela indo api tumbuh hambunna, muak bae ndo kota anasi kauli inawa. Taang den la susinna inde kota kasalle. Ya sangin sabui sobe ulunna tanda pak bahataam. Mane sumah hoi napasindu sikatamba nawa. Tete kede. saga punalam pole Babel kota kasalle. Moi keladaa, kato makaka anna, siumpato makaka inganna, to mampuang kapala lebo. Sapu angga himesa tette, anna pak dea sammi inganna kakanna. Sapu iku inganna kua isinna suhuga, lakasi ku anati lalla muita katalanganna kota yato'o. O inganna kua umakna puang ala ta'ala, sola inganna suhuanna nabi, lakasi ku anati lalla akan apalambi impesan bakna puang ala ta'ala indo kota kasalle, balak nindo puha napu gausang kua. Puha yato'o, ya demi mesa malaikat bomboam, muakak mesa batu pada sagege kasallena, anna napak lebasan ita malekbo napasindun nawa. Ladi pasusin tuinde kota Babel mesa kota handang kasalle. Ladi talangam, landi kaande ladi tepole. Anna taunde ladi hingi pole poniponian ilang kota Babel susinna tumak ketapi, tumenani, tumak sulin, anna tumak laloho. Tak tondu kaande ladi landi mui podola mesan tumenaha kapapiepia. Anna tak tuidu kaande ladi hingi tolumambu. O to Babel, taun dela naita tau leke na lampu ilang kotamu, anna tak toi dela dihingi, tumpaka hoa pak paka bengam. Indo tomak palukmu handa kaisangan ilang lino, anna pa isangam mua, siumpake umbaba buli ningganna hupatau ilang lino. Ia na dipalambii pesandak kota Babel, akan ngei hahana ningganna nabi, anna hahana makna puang ala ta'ala. Batu diwa, kota Babel, tobongan bukunna makna puang ala ta'ala, to dipatei ilalino.